Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Naam sahabat Rashid rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali tentunya dalam acara kita MPH Malam Penuh Hikmah, dimana insyaallah ta'ala ana akan membacakan kepada antum kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Naam sahabat Rashid rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ringkasnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah kepada ayahnya yang saat itu tinggal di kota Babilonia. Beliau berdakwah dengan penuh kelembutan, unggah-ungguh, sopan santun, dan hikmah mau'izhah hasanah. Selain beliau berdakwah kepada ayahnya, beliau juga iringi dakwah beliau dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari beliau saat berdakwah mengajak ayahnya kepada jalan kebenaran, beliau juga iringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayahnya. Namun sahabat Rashid rahimani wa rahimakumullah, sangat disayangkan bahwa ayahnya tetap tidak mau menerima dakwah beliau. Sang ayah bersikeras dan dia yakin bahwa apa yang dia anut itulah yang benar. Azar, ayah Nabi Ibrahim, tidak mau mempercayai putranya, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Azar tidak mau percaya dengan putranya. Padahal Ibrahim alaihi salatu wassalam telah menerangkan bukti-bukti ilmiah. Kenapa beribadah kepada patung, kenapa beribadah kepada berhala itu batil, salah, keliru. Ayahanda, Tuhanmu itu, kata Ibrahim, tidak bisa mendengar, dengan penuh sopan santun. Ayahanda, Tuhanmu tidak bisa melihat. Ayahanda, apakah masuk akal beribadah kepada orang yang tuli dan buta? Gak masuk akal, duhai ayah. Terus menerus Ibrahim alaihi salatu wassalam menerangkan bukti-bukti ilmiah kenapa beribadah kepada patung-patung berhala-berhala itu keliru. Akan tapi sahabat Rashid rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita baca pada edisi yang lalu, justru ayahanda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membentak Nabi Ibrahim, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Kamu enggak senang Ibrahim dengan Tuhanku? Kalau kamu enggak senang, diam. "La illam tantahi la arjumannak." Kalau kamu enggak bisa diam, akan aku rajam kamu. Akan aku panggil seluruh penduduk negeri Babilonia untuk melempari kamu dengan batu. Kalau kamu enggak bisa diam, wahai Ibrahim, pergi. "Wahjurni maliya," tinggalkan aku sendiri. Maka tatkala Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah berjuang sepenuh tenaga, berkorban mencurahkan segala kemampuannya mengajak ayahnya ke jalan kebenaran, namun tidak kunjung berhasil, karena memang hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau merasa, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam merasa khawatir akan keselamatan manhaj dan akidah beliau sendiri. Jadi sekali lagi, yang beliau khawatirkan itu bukan diri beliau, bukan jasad beliau. Beliau mengkhawatirkan manhaj dan akidah beliau sendiri. Khawatir kalau tetap tinggal bersama mereka akan terkontaminasi cara berpikirnya dengan cara berpikir mereka. Akan takut terseret arus cara berpikir mereka. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ayah beliau, untuk meninggalkan kaum beliau, sanak kerabat beliau, dan meninggalkan kawan-kawan beliau, kawan-kawan dulu, maksudnya ya apa namanya tetangga-tetangga dan masyarakat beliau, dan meninggalkan tanah kelahiran beliau. Walaupun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagaimana kita baca kemarin, walaupun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan mereka semuanya, terkhusus meninggalkan ayahnya, namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam masih mengharapkan, masih berharap kebaikan untuk ayahnya. Walaupun beliau meninggalkan ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ayahnya mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan kepada kita, qala salamun alaik, semoga keselamatan atasmu wahai ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan senantiasa mendoakan untukmu dari jauh. Walaupun aku tidak dekat denganmu, aku berada di tempat yang sangat jauh darimu wahai ayah, aku akan senantiasa mendoakan kebaikan untukmu agar Allah subhanahu wa ta'ala memberimu hidayah. Innahu kana bi hafiyya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala amat berbelas kasih kepadaku. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, dan aku akan senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, ketundukan, sungguh-sungguh, penuh harap. Semoga saja, asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, semoga saja doaku dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saja doaku dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ingin menggaris bawahi, menerangkan kepada kita. Beliau mengatakan, وَقَدْ اسْتَغْفَرَ لَهُ إِبْرَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا وَعَدَهُ فِي أَدْعِيَتِهِ. Kenapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendoakan ampunan untuk ayah beliau? Kata Ibnu Katsir, karena Ibrahim alaihi salatu wasalam sudah bertekad dalam hatinya, berjanji dalam hatinya untuk mendoakan kebaikan untuk beliau. Jadi beliau berdoa kebaikan untuk ayah beliau bukan karena beliau cinta dengan kesyirikan, bukan. Atau misalkan masih berloyalitas kepada kesyirikan, bukan. Akan tetapi beliau ingin menyelamatkan ayahnya, ingin menyelamatkan ayahnya dari api neraka. Qala rahimahullah, kata Ibnu Katsir, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Dan saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tahu dengan pasti bahwa ayahnya adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya, sudah dipastikan bahwa Azar termasuk penghuni neraka, tabarra'a minhu, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak mau lagi mengurus ayahnya, tidak mau lagi memperdulikan ayahnya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memastikan dia termasuk ahli neraka. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kepada Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dibenci, harus dijauhi, harus berlepas diri darinya. Oleh karenanya setelah itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berlepas diri dari ayahnya. Jadi saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam memintakan istighfar untuk ayahnya, itu di saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam masih belum tahu di mana akhir, bagaimana akhir kehidupan ayahnya. Namun saat Nabi Ibrahim telah tahu, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berlepas diri dari ayahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya. Tidaklah Ibrahim alaihi salatu wasalam memintakan ampun untuk ayahnya, memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ayahnya, melainkan sebabnya karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam memang sudah bertekad, berjanji kepada dirinya sendiri untuk memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ayahnya. Falamma tabayyana lahu, saat telah jelas telah jelas atas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu aduun lillah, bahwasanya dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, tabarra'a minhu. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam berlepas diri. Berlepas diri dari ayahnya Azar. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar kembali, cepat rujuk, halim dan maha bijaksana. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan kepada kita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala rahimahullahu wa qala Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari membawakan rantai sanadnya. Haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani akhi Abdul Hamid an ibni Abi Dzib an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkisah kisah tentang Ibrahim saat bertemu ayahnya nanti di hari kiamat. Tentunya kisah ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus percaya apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam yalqa Ibrahimu abah Azar yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, kisah Rasulullah, Ibrahim akan bertemu dengan ayahnya yang bernama Azar. Jadi ayah beliau namanya Azar. Nas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun. Nampak di wajah Azar qataratun wa ghabaratun, penuh keringat dan dilumuri dengan debu. Wajah kusam, kumel, menunjukkan tanda bahwa Azar calon penghuni neraka. Jadi saat itu Azar masih belum dimasukkan ke neraka karena masih di padang mahsyar. Namun saat bertemu dengan Ibrahim alaihi salatu wasalam, tanda-tanda bahwa Azar termasuk penghuni neraka telah nampak. Wajahnya penuh dengan keringat, wajahnya penuh dengan debu kusam, tanda bahwa dia calon penghuni neraka. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Ibrahim berkata kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini, duhai ayahku, bukankah aku telah mengatakan percayalah kepadaku, percaya sajalah kepadaku. Fayaqulu lahu abuh, maka ayahnya menjawab, fal yauma ya Ibrahim la a'sik, sekarang wahai Ibrahim aku percaya sama kamu, sekarang wahai Ibrahim aku percaya sama kamu. Padahal sudah tidak berguna lagi kan hari kiamat, sudah tidak berguna lagi di hari kiamat untuk beriman. Saatnya beriman itu di dunia, waktu diterimanya iman kita itu di dunia. Kata ayahnya, wahai Ibrahim sekarang aku percaya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang saat itu belum tahu, yang sampai saat itu belum tahu bahwa ayahnya termasuk musuh Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya, maksudnya kafir. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mendatangi Rabb-nya. Fayaqulu Ibrahim, kemudian Ibrahim memohon kepada Rabb-nya, ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Duhai Rabb-ku, bukankah engkau telah menjanjikanku agar engkau tidak membuatku sedih di hari kiamat. Wa ayyu khizyin akhza min abil abad. Betapa sedihnya aku, kata Ibrahim, apabila tempatku itu jauh dari ayahku. Apabila engkau masukkan aku ke surga, ayahku di neraka, aku sangat sedih sekali ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab firman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sungguh aku telah haramkan jannah, aku tidak mengizinkan jannah dimasuki oleh orang-orang kafir. Maka saat itu Ibrahim alaihi salatu wassalam baru sadar, baru tahu jelas perkaranya bahwa Azar sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk neraka. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang kafir. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berlepas diri dari azar laknatullah alaihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memastikan bahwa azar termasuk penghuni neraka. Summa yuqal. Kemudian dikhabarkan kepada Ibrahim nanti di hari kiamat. Ya Ibrahim, ma tahtarijlaik. Coba lihat di bawah kedua kakimu. Fayanzuru. Maka Nabi Ibrahim melihat ke dua kakinya. Fa idza huwa bidhikhin mulattikhin. Tiba-tiba saja beliau diperlihatkan sebuah hewan buas sangar mengerikan. Fa fayukhadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Kemudian menyeret azar, menyeret ayah Ibrahim alaihi salatu wasalam, fayulqa finnar. Kemudian dia melemparkan azar ke dalam api neraka. Melemparkan azar ke dalam api neraka. Nah, sahabat rasyid rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bersabar, berjuang, berkorban, berusaha mendakwahi ayahnya di kota Babilonia. Demikian juga dikisahkan dalam ayat-ayat yang lainnya, selain beliau berdakwah kepada ayahnya, beliau juga berdakwah kepada kaumnya. Wa idz qala li abihi wa qaumihi, banyak sekali dalam ayat yang seperti itu. Saat Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah dan kaumnya di kota Babilonia, karena memang saat itu tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali tiga orang saja. Siapa itu? Yang pertama Nabi Ibrahim, kemudian istrinya Sarah, kemudian yang ketiga Nabi Lut alaihi salatu wassalam, keponakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun saat Ibrahim alaihi salatu wassalam merasa lagi sudah tidak mampu mendakwahi mereka dan merasa bahwa Ibrahim merasa khawatir akan keselamatan akidah dan manhajnya. Sekali lagi, yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim itu akidah dan manhajnya, bukan diri beliau. Kalau jasad beliau, beliau siap mengorbankan raga demi tegaknya kalimat la ilaha illallah. Akan tapi yang beliau khawatirkan itu akidah dan keyakinan beliau sendiri. Takut kalau ikut terseret seperti keyakinan kaumnya. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan kota Babilonia menuju ke sebuah tempat yang disebutkan oleh ahli sejarah dengan nama Haran. Dengan nama Haran. Ternyata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam saat pindah ke kota Haran, beliau mendapati penduduk kota Haran itu menyembah bintang-bintang. Mungkin dalam hati Nabi Ibrahim, ini akidah apa lagi nih? Ajaran apa lagi nih? Di Babilonia menyembah patung-patung, dan di sini menyembah bintang-bintang. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya tugas beliau menyampaikan amanah risalah dari Allah Subhanahu wa taala, tugas beliau untuk berusaha semampu mungkin, sebisa mungkin untuk mendakwahi umat manusia. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdakwah kepada penduduk kota Haran. Penduduk kota Haran. Kisah dakwah beliau ini telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai ayat ke-83. Insyaallah ayat ini akan dibacakan oleh rekan saya. Tafadhal, tolong dibacakan kepada kita. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Ya, jazakallahu khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan bagaimana dakwah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ke kota baru Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah tersebut, Allah Subhanahu wa taala awali ayat-ayat ini, beberapa penggal ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala baik di langit dan di bumi, agar Allah Subhanahu wa taala semakin memantapkan Nabi Ibrahim, keimanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam kerajaan-kerajaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan-kerajaan kami baik yang ada di langit maupun di bumi. Waliyakuna minal muqinin. Agar Ibrahim alaihi salatu wassalam semakin mantap. Sebenarnya keyakinan beliau sudah oke, sudah bagus, kokoh. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin semakin memantapkan keimanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kerajaan Allah di langit dan di bumi adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-Baqarah, saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diperlihatkanlah Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan burung, seekor burung yang telah dipotong-potong oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan satu panggilan saja, jadi burung tersebut dipotong menjadi empat, satu bagian ditaruh di bukit ini, bagian yang lain di bukit tersebut, bagian yang lain di bukit yang ini, bagian yang lain di bukit yang lain lagi. Misalkan misalkan saya gambarkan nih, saya gambarkan saja, satu bagian ditaruh di Gunung Merapi, bagian yang lainnya di Gunung Merbabu, gunung yang lainnya di gunung, satu lagi di Gunung Lawu misalkan, satunya lagi di Gunung Sindoro atau yang manalah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memanggil dengan satu panggilan saja. Maka ketika itu pula yang ada di bagian di Gunung Merapi bisa terbang lagi. Padahal sudah dipotong oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bisa terbang menuju Nabi Ibrahim. Yang ada di sana juga demikian, yang di sana juga demikian. Akhirnya menjadi utuh lagi burung tersebut dan kembali menjadi hidup. Itu adalah salah satu cara Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kerajaannya, baik yang ada di langit dan di bumi, untuk meyakinkan, memantapkan keimanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mulai kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kan orang baru nih di kota tersebut. Jadi beliau tidak langsung mendakwahi, sesembahan kalian itu salah, keliru. Bukan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam punya trik. Punya trik. Dan sebagai seorang da'i itu dituntut untuk menjadi seorang yang cerdas. Menjadi seorang yang cerdas. Nah, bagaimana cara agar kaumnya bisa faham namun tanpa mengorbankan keyakinan dan manhaj dia. Dituntut sebagai orang yang cerdas. Membuat sebuah strategi, trik bagaimana agar dakwahnya itu bisa diterima, sekali lagi tanpa mengorbankan manhaj dan akidahnya. Jangan sampai mengatasnamakan dakwah, ingin mendakwahi orang terus dia korbankan manhajnya. Dia korbankan manhajnya. Ini kurang tepat juga. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memposisikan dirinya seolah-olah dia penyembah penyembah bintang. Dia memposisikan dirinya saja. Tapi tidak meyakini, tidak sampai menyembah bintang, bukan. Namun seolah-olah beliau memposisikan dirinya agar penduduk kota tersebut faham bagaimana kelirunya pemahaman mereka. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat bintang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba." Saat malam datang, bintang gemintang mulai bermunculan. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi. Kata Nabi Ibrahim, tujuannya agar penduduk tadi sadar bahwa Tuhan mereka itu salah, keliru. Hadza rabbi, kata Nabi Ibrahim, ini Tuhanku. Tapi ini sekali lagi pura-pura ya. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Kata Nabi Ibrahim. Falamma afala, saat bintang gemintang tadi hilang, tertutup karena mungkin sudah masuk pagi menjadi siang, hilang bintang-bintang tersebut. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka sesembahan-sesembahan yang bisa menghilang. Kadang muncul, kadang enggak ada. Kadang muncul, kadang hilang, ditelan siang. Saya tidak suka sesembahan yang seperti ini untuk mengingatkan penduduk kota Haran sekali lagi. Falamma ra'al qamara bazighan. Kemudian malam selanjutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat bulan yang bersinar benderang terang. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berpura-pura, qala hadza rabbi. Ini Tuhanku nih, lebih besar sinarnya lebih terang, lebih bisa menerangi bumi. Falamma afala, namun tatkala bulan itu menghilang, masuk siang, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumi dzalimin. Kok menghilang ya? Berarti ini bukan Tuhan saya. Andaikan saya tidak diberi hidayah oleh Rabbku, la akunanna minal qaumi dzalim. Sungguh aku termasuk orang-orang yang sesat. Tersesat jalannya. Tidak benar apa yang aku lakukan. Sekali lagi untuk menyindir penduduk-penduduk kota tersebut. Kalau saya menyembah sesembahan yang seperti ini, berarti saya termasuk orang yang sesat. Ingin menyindir kaumnya bahwa penduduk kota Haran itu, keyakinan mereka itu keyakinan yang salah, keliru, sesat. Bahkan kafir, syirik. tidak boleh untuk diyakini apalagi diamalkan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, maka saat berpagi hari matahari bersinar dengan terangnya. Lebih besar dibandingkan bintang-bintang, lebih besar dibandingkan bulan-bulan, dibandingkan bulan. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memposisikan sekali lagi pura-pura seperti mereka. Hadza rabbi. Kalau begitu ini Tuhanku. Hadza akbar, lebih besar, lebih terang sinarnya. Sinarnya membuat seluruh bumi menjadi benar-benar nampak jelas. Kalau bulan walaupun terang tapi ya tetap ada sisi-sisi gelapnya, enggak bisa menerangi semuanya. Tapi kalau matahari sinarnya lebih terang, sinarnya lebih terang. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka tatkala matahari tadi tenggelam masuk malam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam baru masuk. Ya qaumi, duhai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari sesembahan-sesembahan kalian. Bintang, saya berlepas diri. Bulan, saya berlepas diri. Matahari, saya juga berlepas diri. Kenapa? Karena sesembahan-sesembahan kalian tuh bisa hilang. Bisa enggak ada. Masa Tuhan enggak ada? Masa Tuhan bisa tenggelam? Bisa dikalahkan dengan siang, bisa dikalahkan dengan malam? Masa Tuhan seperti itu? Enggak mungkin seperti itu. Inni bari'um mimma tusyrikun. Saya berlepas diri dari perbuatan kalian. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifa. Sungguh aku hanya menghadapkan wajahku. Aku hanya menyembah Zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa, benar-benar aku tulus ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak sama seperti kalian. Aku bukan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wahajjahu qaumuhu. Namun sangat disayangkan, kaumnya tidak juga sadar. Wahajjahu qaumuhu. Bahkan kaumnya mendebat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Penduduk kota Harran mendebat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah menerangkan kepada mereka betapa kelirunya keyakinan mereka. Masa menyembah dengan sesuatu yang bisa dikalahkan? Matahari, sebenderang apapun dia, kalau malam datang matahari nggak bisa bersinar lagi, ya kan? Kalah dia. Masa Tuhan kalah? Wahajjahu qaumuhu, kan? Tapi kaumnya tetap mendebat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Apakah kalian terus-menerus mendebat saya tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu Maha Esa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha satu-satunya yang berhak disembah. Wa qad hadan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan hidayah kepadaku, telah memberikan hidayah kepadaku. Akan tapi kaumnya terus mendebat Nabi Ibrahim sampai pada puncaknya akan mengancam Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi sekali lagi, ini setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah dengan tahapan-tahapan tadi, ya, dengan penuh hikmah, mau'izhah hasanah. Di awal Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam datang ke kota tersebut, beliau tidak langsung frontal, namun beliau punya cara, trik, hikmah. Namun tetap saja kaumnya tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim. Bahkan mereka mendebat Nabi Ibrahim, menantang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahkan mengancam Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun keberanian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wala akhafu ma tusyrikuna bih illa an yasha'a rabbi syai'a. Aku sama sekali tidak takut, aku sama sekali tidak gentar terhadap sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya. Wasi'a rabbi kullasyai'in ilma. Sungguh ilmu Rabbku Allah Subhanahu wa taala luas, meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tahu kalau aku berada dalam ancaman. Allah tahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi aku. Aku hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali aku tidak gentar dengan sesembahan-sembahan kalian. Afala tatadzakkarun? Duhai kaumku, apakah kalian tidak bisa berfikir? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana? Bagaimana mungkin aku takut dengan sesembahan kalian, padahal kalian saja tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yunazzil bihi 'alaikum sultana. Padahal perbuatan kalian itu tidak ada bukti sama sekali. Padahal perbuatan kalian itu tidak memiliki bukti. Padahal perbuatan kalian tidak memiliki dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian saja yang tidak punya bukti enggak takut. Saya yang di atas bukti, di atas kebenaran, ngapain saya takut? Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil aman? Lalu dua kelompok ini, antara saya dengan kalian, siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? In kuntum ta'lamun, apabila kalian termasuk orang-orang yang mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berhak mendapatkan keamanan dari Allah, siapa yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak ternodai sedikit pun keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, mereka itulah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup kisah ini dengan berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Itulah hujjah, itulah dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala yang kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kami berikan, yang kami anugerahkan kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk mengalahkan, mematahkan syubhat-syubhat kaum musyrikin, kaum kafirin. Narfa'u darajatin man nasya. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sungguh Rabbmu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Lagi maha mengetahui. Itulah tadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah fase kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang kedua, saat beliau pindah dari Babilonia menuju Haran. Saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdakwah di Babilonia, beliau mengkhawatirkan manhaj dan akidahnya, beliau pindah ke kota Haran. Ternyata di kota Haran akidahnya juga sama-sama sesat, sama-sama syirik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam juga berdakwah di kota Haran, akan tapi tidak ada yang mau beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Akan tapi sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menolong, akan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dimanapun beliau berpijak di muka bumi ini. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya tutup pertemuan kita pada malam hari ini, di sana ada syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak amanah dalam beragama Islam, orang-orang yang bodoh, tidak mengetahui atau tidak mempelajari Islam secara murni, secara utuh, sesuai yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam itu pernah musyrik. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam pernah mencari Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim sebelumnya itu tidak beriman. Nabi Ibrahim itu sebelumnya itu baru mencari Tuhan. Saat itu dia masih komunis, masih belum bertuhan. Barulah saat melihat bulan, saat melihat bintang, saat melihat matahari, baru Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam beriman. Ini syubhat. Ini syubhat. Nah, dijelaskan oleh para ulama, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam sedari awal telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kisah ini, kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bersama dengan bintang-bintang itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam posisinya itu bukan mencari Tuhan. Posisi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam itu sedang berdakwah kepada kaumnya. Pura-pura memposisikan diri seperti kaumnya agar kaumnya sadar. Banyak bukti-bukti akan hal ini. Bukti yang pertama. Nah, sebelum Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mencari Tuhan ini, dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim dikatakan mencari Tuhan padahal sebelumnya Nabi Ibrahim telah mengajak ayahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian yang kedua. Sisi yang kedua. Bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengatakan la illam yahdini rabbi. Kalau seandainya Allah Rabbku tidak memberiku hidayah. Dari mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengenal Allah Subhanahu wa taala? Mengenal kok di sana itu ada Tuhan, mengenal kok di sana itu ada sesembahan. Padahal Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumiz dhalin. Seandainya Rabbku tidak menunjuki aku, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Nabi Ibrahim mengucapkan kata Rabb, mengucapkan kata sesembahan. Berarti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam telah meyakini bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, berhak untuk disembah. Nah, padahal Nabi Ibrahim kalau menurut versi mereka itu kan belum menemukan Tuhannya ya. Kenapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kalau belum menemukan Tuhannya mengatakan la illam yahdini rabbi. Rabbku apabila tidak menunjuki aku. Dari mana Nabi Ibrahim bisa mengatakan Rabbku? Nah, maka kita jawab, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengatakan la illam yahdini rabbi, Rabbku sesembahanku, itu karena memang dari sebelumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, telah meyakini adanya Rabb, telah meyakini bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak diibadahi, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, ada sisi kritikan yang lainnya, kritikan untuk syubhat tadi ya maksudnya. Maksudnya untuk menjawab syubhat tadi. Ada sebagian ulama yang mengatakan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sedari kecil itu sudah tahu kalau yang namanya bintang-bintang itu pasti akan hilang. Sedari kecil pun beliau sudah tahu bahwasanya bulan itu nanti juga akan hilang apabila siang datang menjelang. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sedari kecil sudah tahu kalau matahari itu nanti juga akan hilang apabila malam datang. Terus gak perlu menunggu momen yang seperti ini untuk menemukan Tuhan, untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala. Sedari kecil pun Nabi Ibrahim sudah mengetahui fenomena alam yang seperti ini. Kenapa harus menunggu momen seperti ini untuk meyakini, oh yang benar itu seperti ini? Seharusnya sedari kecil dong Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tahu. Jadi syubhat ini sekali lagi tidak tepat. Sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, itulah tadi apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kita malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi inspirasi hidup kita. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita bahas pada malam hari ini Semoga kita semakin cinta dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semoga kita bisa meneladani kisah hidup Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.